طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. تفضل ضميك. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: فلما استقر في المدينة أمير ببقية شرائع الإسلام مثل زكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. نعم، بركات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فلما استقر، setelah Nabi menetap alaihi salatu wassalam bil Madinah, di kota tersebut, di kota Madinah, amara bi baqiyati syara'il Islam, beliau diperintah dengan sisa daripada syariat-syariat Islam secara keseluruhan. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan beberapa permisalan, beberapa contoh seperti zakat, puasa, haji, jihad, adzan, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mengajak kepada perkara yang baik, melarang dari kemungkaran, wa ghairi dzalika min syara'il Islam, serta syariat Islam lainnya. Setelah al-muallif Imam ad-da'wah rahimahullahu rahmatan wasi'ah menjelaskan kepada kita mengenai perkara dakwah beliau di kota Makkah, kemudian datangnya syariat hijrah sehingga berpindah ke kota Madinah, setelah Nabi SAW tinggal di sana, maka sekian banyak syariat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan kepada nabinya. Maka permisalan yang pertama adalah perkara az-zakat. Yang dimaksud dan diinginkan oleh Syekh di sini, zakat yang diwajibkan pada tahun kedua Hijri. Wahyal muqaddar, zakat dengan rinciannya, nah, dengan syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukun zakat berupa nisab, batasan, jumlah, wal makhraj, kepada siapa saja zakat tersebut diberikan. Ini rincian dengan lengkap memang datang di kota Madinah pada tahun kedua Hijri. Adapun jenis zakat secara keumuman, dari sisi jenisnya, bukan rincian, bukan penjelasan detail, tapi jenis zakat itu telah datang kewajiban di kota Makkah. Sekali lagi, tanpa ada penjelasan detail, sebagaimana perkara sholat ketika di kota Makkah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di akhir surat Al-Muzammil, wa aqimu sholata wa atu zakat, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Dan surat Al-Muzammil ini merupakan suratun makkiyah yang turun di kota Makkah. Berarti perkara zakat diturunkan di kota Makkah. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Maka secara hukum asal zakat itu datang di kota Mekah, perinciannya secara detail dengan penjelasan yang lengkap itu datang di kota Madinah, tepatnya dimulai tahun 2 Hijri. Nah. Kemudian permisalan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab was shaum, yaitu puasa. Permulaan puasa yang wajib adalah Asyura. Ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, "Lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, wajad al-Yahud, Nabi mendapati kaum Yahud, yasumuna Asyura, mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Fasu'ilu an dzalik, maka mereka pun kaum Yahud ditanya mengenai puasa itu. Mereka pun menjawab, hadzal yaumul ladzi aghfara Allahu fihi Musa wa bani Israil. Hari ini di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Musa memenangkan Bani Israel atas musuhnya Firaun. Wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu, dan kita berpuasa untuk mengagungkan hari itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu aula bi Musa minkum. Kita kaum muslimin ini lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Tsumma amara bi shaumihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum mukminin di kota Madinah untuk menjalankan puasa Asyura. Ini puasa yang wajib di permulaan syariat. Kemudian sampai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan hendaknya dia berpuasa. Turun pada tahun kedua Hijri. Mendekati terjadinya peperangan Badar. Sehingga Asyura yang dahulunya wajib menjadi mustahab. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari dua sahabat, Aisyah dan sahabat Ibnu Umar, menegaskan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami Asyura. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk puasa Asyura. Falamma furidha Ramadan, ketika diwajibkannya Ramadan, man syaa'a shaamahu wa man syaa'a aftara, yang mau dia berpuasa silakan dan itu bagus, yang tidak mau berpuasa maka tidak mengapa. Sehingga kewajiban ini pun berubah menjadi kewajiban yang fardu kepada setiap individu bagi kaum muslimin, tepatnya di bulan Ramadan. Dan ini datangnya pada tahun kedua Hijri. Nah. Kemudian kata beliau, wal hajj, begitu pula perkara hajj di kota Madinah. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasanya haji ini difardukan pada tahun ke-6. Dan ini dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Dan begitu pula dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Dan itu merupakan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menganggap bahwasanya kewajiban haji pada tahun 6 Hijri dengan ayat ini. Sebagian para ulama yang lain, mereka mengatakan lam yufrad, tidak diwajibkan haji illa fi sanati tasi'ah, kecuali di tahun 9. Dan ini merupakan pendapat yang rajih, wallahu ta'ala a'lam. Pendapat yang paling sahih. Dan ini dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana yang beliau sebutkan di kitabnya Majmu' al-Fatawa. Dan ini pula merupakan pendapatnya Al-Mardawi. Al-Mardawi di dalam kitabnya Al-Insaf. Mereka mengatakan bahwasanya haji ini kewajibannya terlambat. Haji ini kewajibannya terakhir, maksudnya. Setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Sehingga Nabi SAW diperintahkan untuk mengerjakan haji sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Imran. Dan ayat mengenai haji yang terdapat dalam surat Al-Imran itu turun pada tahun wufud. Tahun datangnya para delegasi kepada Nabi SAW. Dan itu terjadi pada tahun ke-7 Hijri. Rasulullah SAW memang meninggalkan haji pada tahun itu. Pada tahun ke-9. Dan memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin haji umat manusia. Dan mengutus pada rombongan Abu Bakar Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW memerintahkan dia untuk mendampingi Abu Bakar. Thumma hajjan Nabi SAW ba'daha. Setelah itu baru Rasulullah SAW menegakkan haji di tahun ke-10 Hijri. Hajjah yatimah. Haji yang sendiri, maksudnya sekali, yang beliau tidak melakukan haji setelahnya. Nah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wal jihad, dan juga merupakan perkara jihad. Ikhwani hafizakumullah, syariat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini melalui 4 tahapan. Ada 4 marahil, 4 sesi. Tahapan yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah. Ini bagian daripada jihad. Beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah. Sehingga nampak ada musuh-musuh yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aduhu, memusuhi beliau. Maka pada tahapan ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya bisabr, untuk senantiasa sabar, menahan, wal afu, senantiasa mengedepankan maaf, wassafih, mengampuni mereka. Maka pada tahapan pertama ini, jihadnya Nabi SAW dengan dakwah, jihadnya Nabi SAW dengan hujjah, jihadnya Nabi SAW dengan Al-Quran. Dalilnya yang terdapat di akhir surat Ar-Rum, ayat 60, fasbir, sabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala benar. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. Sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala menggelisahkan engkau. Ini tahapan yang pertama dalam perkara jihad. Kemudian tahapan yang kedua, ikhwani hafizakumullah, syiddatul adha. Ketika semakin bertambah gangguan kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu dan para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan mereka untuk berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Sehingga Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk meninggalkan Makkah. Dan itu terjadi 13 tahun setelah kenabian. Ini bagian daripada jihad. Dengan mereka berhijrah menyelamatkan agama dan diri mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 30. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ketika orang-orang kafir membuat tipu daya terhadapmu. لِيُثْبِتُكَ. Untuk menangkap, memenjarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yaqtuluk, upaya untuk membunuh, au yukhrijuk, atau mengusir engkau dari rumahmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat tipu daya dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menggagalkan tipu daya mereka. Wallahu khayrul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Begitu pula yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 40. Illa tansuru. Kalau kalian tidak mau menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahu Allah. Allah yang akan menolongnya. It akhrajahu alladhina kafaru. Di saat orang-orang kafir mengeluarkan beliau, mengusirnya, dzaniyatain, dalam keadaan berdua, idhuma fil ghar, ketika berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, jangan bersedih, innallaha ma'ana, Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Penjelasan bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berhijrah meninggalkan Makkah bersama para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian marhalah yang ketiga, al-qital fil madinati ba'da al-hijrah. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada mereka kaum mukminin untuk berperang di kota Madinah setelah mereka hijrah, ketika sudah berkumpulnya alaihim al-a'da, musuh-musuh Islam. Mereka menzalimi kaum mukminin di jalan-jalannya. Mereka dikeluarkan dengan alasan yang tidak benar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk jihad ad-difa'. Jihad defensif, untuk membela diri. Menolak dari berbagai macam kezaliman dan aniaya mereka. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Hajj Udzina lilladzina yuqataluna biannahum dzulimu. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang mereka dianiaya, diperangi, dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa menolong mereka. Maka tahapan yang ketiga ini, ikhwani afidhakumullah, turun di kota Madinah. Para ulama menyebutkan bahwasanya ayat ini turunnya pada tahun kedua Hijri. Ad-Difa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adalah Qitalul Kufar. Jihad yang sifatnya ofensif, menyerang. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan rasulnya dan kaum mukminin untuk berperang melawan kufar secara keseluruhan agar agama ini seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuka pintu bagi umat manusia agar mereka masuk ke dalam Islam, cinta kepada agama Allah, kembali kepada jalan keselamatan. Dan ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 36. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangi kaum musyrikin seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pertolongannya bersama orang-orang yang bertakwa. Dan ini letak makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk membunuh umat manusia. Tujuannya apa? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Agar mereka bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Kalau mereka sudah berbuat seperti itu, asamu minni dima'ahum wa abwadahum. Maka harta mereka dan darah-darahnya terjaga. Maka ikhwani afidhakumullah, ini merupakan arba'u marahil, empat tahapan di dalam jihad. Nah, kemudian Asy-Syaikh menyebutkan wal adzan. Begitu juga mengenai perkara azan. Azan ikhwani afidhakumullah, terjadi pada as-sana al-ula, tahun pertama Hijri. Fi awwalil ahdil madani, di tahun pertama kehidupan Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Beliau mengatakan Abdullah ibn Zaid Al-Ansari Abu Muhammad شهد العقبة وبدرا. Kata Imam Nawawi, sahabat Abdullah ibn Zaid al-Ansari yang kunyahnya Abu Muhammad, ini merupakan seorang sahabi yang menyaksikan perjanjian Aqabah dan ikut serta dalam peperangan Badr. Wa kanat ru'ya al-adhan fi sanatil ula. Dan Abdullah ibn Zaid al-Ansari bermimpi mengenai adhan. Dan mimpi tersebut terjadi pada tahun pertama minal hijrah. Tepatnya kata Imam Nawawi, ba'da bina'in Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membangun masjidnya. Kemudian berkata Imam Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wal amri bil ma'ruf wal nahi anil munkar wa ghairi dhalika min syara'il Islam. Disyariatkan beberapa perkara di dalam kehidupan kota Madinah, zakat, puasa, haji, jihad, azan, amar ma'ruf, nahi munkar, dan selainnya dari perkara-perkara yang ada dalam agama ini. Seperti ikhwani afidhakumullah, pengharaman zina, ar-riba, pengharaman al-khamr, minuman keras. Ini semua terjadi di kota tersebut. Maka pada penjelasan ini ikhwani afidhakumullah, menunjukkan kepada kita mengenai izam, besarnya perkara tauhid, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepadanya 13 tahun di kota Mekah. Satu perkara saja. Kalau di kota Madinah, puluhan bahkan ratusan hukum-hukum Islam. Adapun di kota Mekah, ikhwani afidhakumullah, hanya satu poin saja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadatullahi wahdah, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan memperingatkan mereka daripada kesyirikan. Baru setelah itu perintah-perintah, larangan-larangan yang begitu banyaknya, macam-macam tersebut terjadi di kota Madinah. Maka ini sekali lagi menunjukkan betapa besarnya, agungnya, urgensinya, pentingnya perkara tauhid. Karena apabila seorang hamba telah bertauhid dalam hatinya, ahabballahu wa rasulah, dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Dengan itu kemudian dia akan senantiasa memberikan ketaatan, menjadi hamba yang tunduk patuh kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitu pula kepada aturan nabinya alaihi afdalus salat wa taslim. Naam. Tafadhal Taufik. قال المؤلف رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه شكرا. Kemudian kata Imam Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, أخذ على هذا 10 سنين. Beliau melaksanakan perintah ini selama 10 tahun di kota Madinah. Dengan penuh gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat secara sempurna perkara agama ini. Nabi sallam berdakwah tetap kepada perkara tauhid dan perkara Islam yang zahir, yang nampak. Nah, seperti contoh yang sudah dijelaskan, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, Ini amalan Islam yang zahir, yang nampak. Wa ba'daha tuwfiya salatullah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Salatullah wassalamuhu alaihi. Salawat Allah subhanahu wa ta'ala dan keselamatan padanya. Kita sering sekali ikhwani afidhakumullah mendengarkan kata-kata salat. Apa sih yang dimaksud dengan makna salat atau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara definisi yang paling baik oleh seorang kibarut tabi'in, dan beliau adalah Muhadram. Muhadram ini orang yang hidup pada zaman jahiliyah dan Islam, hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah, enggak sempat berjumpa dengan Nabi, sehingga tidak disebut dengan sahabat. Nah, tapi disebut dengan Muhadram, yang hidup pada zaman jahiliyah dan Islam. Periwayatannya dianggap sebagai periwayatan kibarut tabi'in, tabi'in yang senior. Nah, di antaranya seorang yang bernama Abul Aliyah Ar-Riyahi. Abul Aliyah Ar-Riyahi. Nah, nama beliau adalah Rufai ibn Mihran. Nah, beliau berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salatullah yang dimaksud salatnya Allah kepada Nabi, yaitu sana'uhu indal mala'il a'la. Pujiannya, sanjungan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan penghuni langit, makhluk yang tinggal di atas. Makanya dimaksud salawat adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya di hadapan para malaikat. Karena hakikat salat, kalau kita lihat secara bahasa ikhwani afidhakumullah, itu artinya azana wa doa. Pujian, sanjungan, dan doa. Maka ini merupakan makna yang benar. Sebagian orang ada yang mengatakan yang dimaksud dengan sholat di sini adalah rahmat. Sallallahu alaihi maksudnya Allah memberikan rahmat. Maka ini merupakan makna yang tidak benar. Makna yang enggak sahih. Sebagaimana perkara ini telah disebutkan secara panjang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Jala'ul Afham. Membantah makna salat yaitu rahmat. Yang benar makna dari salatnya Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, salawatnya Allah, yaitu pujian di hadapan para malaikat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kalau maknanya rahmat, enggak mungkin malaikat merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin untuk malaikat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk para malaikat mendoakan beliau. Dan ini merupakan makna yang benar. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salat Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya, ketika seorang muslim mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, bersolawat atas Nabi Muhammad, maksudnya dia meminta. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memuji, menyanjung nabinya. Maka dengan permintaan muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala pujian atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada mereka. Dengan jenis doa yang sama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memujinya 10 kali. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solawat bagi yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali lipat. Artinya Allah akan puji kita 10 kali di hadapan para malaikat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena tadi ada sedikit permasalahan atau trouble di nomor WA yang sudah terbiasa kita pakai. Oh, insya Allah kita akan lanjutkan sisa dari pembahasan ini insya Allah pada kajian yang akan datang. Dan kita usahakan, ikhwani afidhakumullah, pada bulan depan kita telah menyelesaikan insya Allah dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan. Naam, iyyakum. Ana tutup dulu. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.